Baik, kita lanjutkan, yaitu pelajaran baru, yaitu al-ismul mansub. Yang kemarin sudah kita baca dan sudah kita terangkan tentang isim-isim yang marfu', yang sebelumnya diantaranya adalah mubtada, kemudian khabar, terus kemudian isimnya kana, kemudian khabar inna, kemudian fa'il dan naibul fa'il. Terus kemudian juga isim bisa dikatakan dia sebagai isim yang dirafa' apabila dia mengikuti isim-isim yang dirafa', diantaranya adalah na'at, ataf, badal, dan taukid. Dan sekarang kita mulai dengan al-ismul mansub dari halaman 58. Al-ismul awalan, yang pertama, alamatun nasbil ismi, tanda nasabnya sebuah isim. Alamatun nasbil ismi hiya, tanda nasabnya isim, dia adalah al-fathatu, yang pertama dengan fathah. Kapan? Fil mufrad wa jam'i taksiri. Jadi tanda fathah pada kalimat ataupun pada sebuah isim, yaitu tandanya dengan mufrad, atau tandanya dengan pada mufrad, terjadi pada isim yang mufrad dengan fathah, yaitu terjadi pada isim yang mufrad. Kemudian wajam utaksir, dan tanda nasabnya dengan fathah tatkala terjadi pada jamak taksir. Sebagai contoh, qada sa'iku as-sayyarata mufradun, sahihnya di situ adalah sayyarah, sehingga sayyarah adalah isim yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Nanti as-sayyarah kenapa mansub adalah nanti kita akan sampai tentang pembahasan masalah maf'ulun bi. Di antara isim yang dinasab adalah maf'ulun bi dan tanda nasabnya dengan fathah. Dan itu belum kita pelajari, dan baru sekarang kita pelajari tentang tanda-tandanya dahulu. Kemudian misal, qada sa'iku as-sayyarah. As-sa'iku ismun marfu'un, isim yang marfu', sebagai fa'il dari fi'il qada. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. As-sayyarah mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Sehingga artinya qada sa'iku as-sayyarah, as-sayyarata, supir itu telah menyetir sayyarah, mobil. Contoh selanjutnya, sarahal mudarrisu an-nususa. Sahihnya an-nusus, jamak taksir yang mana mufradnya adalah an-nas. An-nas, nasani, kemudian jamaknya adalah an-nusus. Seorang mudaris telah menerangkan beberapa keterangan ataupun nas-nas. Kemudian an-nusus dihitung mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang jamak taksir, yaitu dari jamak taksir an-nas. Itu yang pertama, yaitu tanda nasab dengan fathah terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Contoh lain banyak sekali, seperti darabtu Muhammadan, Muhammadan mansub, tanda nasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Begitu juga shalla al-muslimuna, atau shalla al-muslimuna al-masajida. Kalau shalla di situ adalah fi'il yang mutaaddi, atau nadhafa at-tullabu al-masajida. Sehingga al-masajid di situ mansub, tanda nasab dengan fathah karena jamak taksir. Seorang beberapa murid telah membersihkan beberapa masjid. Itu tanda dengan fathah. Kemudian yang kedua, al-ya, tanda nasab terjadi dengan tandanya dengan ya, fil mutanna wa jam'il mudzakkaris salim. Tanda nasab dengan ya terjadi pada isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Isim musana adalah isim yang menunjukkan arti dua, baik itu muzakar ataupun mu'anas, yang tidak butuh dari pengatofan. Wa jam'il muzakar salim, dan juga jamak muzakar salim nanti tanda nasabnya dengan ya. Jamak muzakar salim adalah setiap jamak, setiap kata yang menunjukkan arti lebih daripada tiga atau lebih daripada dua, dengan cara menambah wawu dan nun ataupun ya dan nun pada isim mufradnya yang terpenuhi syarat-syarat terbentuknya jamak muzakar salim. Kemudian dalam kurung, wahadihil ya'u laisat juz'an minal ismi wa innama tudafu ilaihi ka'alamatin litasniyati awil jam'i. Wahadihil ya, dan ya ini dalam artian ya yang terjadi pada isim mustana ataupun terjadi pada isim jamak tatkala mansub, laisa juz'an, bukan bagian minal ismi dari isim tersebut. Sehingga tatkala kita katakan qabaltul mudarrisaini, kalimat al mudarrisaini di situ ada ya dan nun. Sedangkan kalimat al mudarrisaini ya dan nun, kalimat ya itu adalah bukan termasuk bagian daripada al mudarris. Sehingga tatkala ya pada kalimat al mudarrisaini hilang, itu tidak jadi masalah. Wa innama, dan hanya saja, tudafu ilaihi, disandarkan kepadanya, yaitu kepada isim, ka'alamatin, adalah seperti tanda litasniyah. Sebagai tanda, kalau kalimat itu adalah dalam bentuk isim yang musanna, yang mana dalam bentuk yang isim yang mansub. Wal jam'i, dan juga sebagai tanda kalau isim itu adalah bentuk jamak dari dalam keadaan menduduki kedudukan isim yang mansub. Sehingga wa hadhil ya, hadhi i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai mubtada mabniun 'alal kasrah. Dia mabni di atas kasrah karena isim isyarah. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Al-ya'u, al-ya, ismun marfu sebagai badal dari hadihi. Ya adalah badal kul min kul. Kemudian kenapa? Karena isim yang marifat jatuh setelah isim isyarah, maka dia adalah sebagai badal atau pengganti daripada isim isyarah tersebut. Sehingga alia adalah isim yang mu'annas, maka menggunakan hadihi. Sehingga hadihi liya'u, alia lima ada marfu. Kenapa alia marfu? Karena dia mengikuti isim yang dirafa. Hadihi disitu fi mahali rafin, karena isim isyarah dia sebagai badal yang namanya badal kul min kul, pengganti daripada keseluruhannya, atau istilah yang lain dengan badal mutabik. Laisa juz'an, perhatikan kalimat laisa juz'an. Juz'an mansub sebagai khabar daripada laisa, insyaallah sebentar lagi kita akan baca. Kemudian dan isimnya laisa dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada hadihi yaitu alia. Kemudian jumlah jumlah fi'liyah laisa juz'an fi mahalli raf'in sebagai khabar daripada hadihi. Bukankah hadihi tadi sebagai mubtada, yang mana mubtada itu butuh dengan khabarnya? Maka khabar daripada hadihi adalah laisa juz'an dalam bentuk jumlah fi'liyah, yang mana dari fi'il yang nafis. Minal ismi, al-ismi majrur karena dijauh dengan huruf jar. Wa innama tudafu ilaihi, dan hanya saja dia disandarkan kepada isim tersebut. Tudafu ilaihi, jar dan majrur fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il dari fi'il tudafu. Ka'alamati litasniyah awil jam'i sebagaimana tanda kalau isim itu adalah isim yang musanna ataupun isim itu jama'. Kemudian wa yuftahu ma qabla ya'il musanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Itu kalau mengetahui kalau kalimat itu musanna ataupun jamak, itu ada perbedaan. Kalau kalimat itu musanna, wa yuftahu ma qabla ya al musanna, dan di fathah apa yang sebelum ya musanna, wa yuksaru ma qabla ya il jamak, dan di kasrah sebelum ya jamak. Seperti contoh qabaltul mudarrisaini musanna mudzakkar. Kalimat al mudarrisaini dinamakan sebagai isim yang musanna karena sesuai dengan kaidah. Wa yuftahu ma qabla al-ya di fathah huruf sebelumnya. Di sini adalah huruf sin. Dalam contoh al mudarrisaini sin di fathah. Kemudian wa yuksaru ma qabla al-ya'il jama', nanti kalau jama' di kasrah. Sehingga sainnya di situ, misal qabaltul mudarrisain, al-mudarrisaini adalah isim musanna, yaitu dari isim yang mudzakkar, dia mansub sebagai maf'ulun bi, yang mana tanda nasabnya dengan ya karena isim musanna. Nanti semua isim musanna, kalau kalimat itu dari bentuk isim yang musanna, mulhaqatan kana ataupun hakikian, baik itu musanna yang mulhaq ataupun musanna yang hakiki, maka dia adalah tandanya dengan ya tatkala dia isim yang mansub. Contoh yang kedua, qabaltu al-mudarrisataini. Al-mudarrisatain musanna mu'annas. Sehingga tadi pengertian daripada isim yang musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua, baik itu muzakkar ataupun mu'annas, baik itu menunjukkan laki-laki ataupun perempuan, sama saja tandanya. Sehingga qabaltul mudarrisatain, qabaltu fi'lul madi mabniun ala sukun litisalihi bidomirin mutaharrikun ta, karena dia bersama dengan domir yang berharokat yaitu ta, yang nama dinamakan sebagai tafail, sehingga dia mabniun ala sukun. Dan tu dalam contoh qabaltu, tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il qabaltu karena dia adalah domir yang mabni, dinamakan sebagai domir rafa' muttasil karena bersama dengan fi'il. Al-mudarrisatain mansub sebagai maf'ulun bih, tandanya dengan ya karena dia adalah sebagai isim yang musanna. Dan ingat, ya adalah bukan bagian daripada al-mudarris. Seandainya kita katakan qabaltul mudarrisa, berarti tandanya dengan fathah karena isim yang mufrad, dan itu tidak memberikan pengaruh kepada kalimat yang sebelumnya. Tetap dia sebagai al-mudarris. Cuma peletakan ya di sini adalah sebagai tanda kalau kalimat itu adalah tentunya isim yang musanna. Kemudian contoh selanjutnya, kana al-la'ibuna mutanafisina jam'un mudzakkar. Dia jamak mudzakkar dalam artian mutanafisina itu yang dijadikan sahid oleh mu'alif kalau isim yang mansub. Tatkala dalam bentuk isim yang jamak mudzakkar, maka tandanya dengan ya. Seperti contoh kana al-la'ibuna mutanafisina. Al-la'ibuna marfu sebagai isimnya kana. Ingat, kana dia adalah af'alun naqisah. Af'alun naqisah yang mana dia tidak butuh kepada fa'il, akan tetapi dia butuh kepada mubtada dan khabar yang menjadi isimnya dan khabarnya. Sehingga al-la'ibuna marfu bukan sebagai fa'il sekalipun dia didahului dengan fi'il, tapi al-la'ibuna marfu dia sebagai isimnya kana. Tanda rofanya dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Ingat, isim yang dirofa apabila dia jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya dengan waw. dan wawu adalah bukan bagian daripada isim tersebut. Mutanafisina, mutanafisin ismun mansub, isim yang mansub nanti sebagai khobarnya kana, karena amalannya kana adalah merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sehingga mutanafisina mansub, tanda nasabnya dengan ya, karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim dan terpenuhi syarat terbentuknya mubtada dan khobar. Kemudian itu untuk ya. Kemudian al-kasrah. Al-kasrah fi jam'il mu'annatis salimi, tanda nasab dengan kasrah adalah terjadi pada jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim adalah suatu isim atau suatu kata yang menunjukkan arti lebih daripada tiga, yang menunjukkan mu'annas dengan cara menambah alif dan ta yang selamat dari mufradnya. Seperti contoh muslimatun menjadi muslimatun dengan cara menambah alif dan ta, yang mana muslim adalah selamat daripada mufradnya. Nah, misal ra'aitu al-mumarridati, ra'aitu al-mumarridati, sahihnya di situ adalah al-mumarridah. Al-mumarridati dia mansub karena sebagai maf'ulun bi, tanda nasabnya dengan kasrah karena dia jamak mu'anas salim. Nanti kulusai, semua jamak mu'anas salim tanda nasabnya dengan kasrah dengan alasan karena dia adalah jamak mudzakkar salim yang tidak mungkin menerima fathah. Kemudian al-mumarridat jam'u mu'annasin salimun. Nanti semuanya Fatimah atau contohnya lagi yang banyak sekali. Yang ketiga, yang keempat, al-alif, tanda nasab dengan alif fil asma'il khamsah. Ingat, kalau asmul khamsah marfu itu adalah dengan waw. Tatkala asmul khamsah ini adalah menduduki kedudukan isim yang mansub, maka tandanya dengan alif. Fil asma'il khamsah, terjadi pada asmaul khamsah. Misal sahattu akhaka, akhaka minal asma'il khamsah. Sehingga dulu pernah kita baca, siapakah yang sebenarnya dinamak sebagai asmaul khamsah apabila kalimat itu terpenuhi dengan 5 syarat yang umum, kemudian terpenuhi 3 syarat yang umum, kemudian 2 syarat yang khusus. Di antaranya adalah ayyakuna mufradan. Kalimat asmul khamsah dinamakan sebagai asmul khamsah apabila dia itu dalam bentuk isim yang mufrad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudhaf kepada ismu dhahir ataupun kepada mudhaf kepada bukan ya mutakallim. Kemudian yang ketiga, dia dalam bentuk isim yang mukabbar, bukan dari isim yang tasghir. Itu diantara beberapa kaidah umum untuk kalimat itu dinamakan sebagai asmul khamsah. Sehingga Said dijadikan oleh mu'alif di situ adalah akhaka. Sahatu, sahada filul madi mabniun alal kasrah, tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il sahattu. Akhaka, akhaka mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il sahattu karena adanya amil, yaitu sahattu. Amilnya di situ adalah amilul lafdi. Dengan adanya sahattu maka akhaka menjadi isim yang dimansub. Kemudian tanda nasab dengan alif karena asmul khamsah, dan kaf fi mahalli jarrin mudhafun ilai, dinamakan sebagai domir jar muttasil. Akhaka dinamakan sebagai asmul khamsah karena terpenuhi syarat-syarat dia sebagai asmul khamsah. Di antaranya dia mudhaf kepada bukan ya mutakallim. Sehingga kesimpulan untuk tanda nasab pada isim fathah itu terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Ya, itu terjadi pada isim mustana dan jamak mudzakkar salim. Kemudian al-kasrah terjadi pada isim jamak mu'anas salim. Kemudian alif terjadi pada asma'ul khamsah. Malhudha tusamma al-fathatu, alamatan nasbi al asliyata wa tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil far'iyyati al far'iyyati. Kemudian dinamakan al-fathah, sehingga sebelumnya tusama al-fathatu al-fathatu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il tusama, alamata mansub sebagai maf'ulun bi tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad, an-nasbi majrur mudafun ilai, al-asliyata mansub karena dia adalah sebagai na'at yang mana man'utnya adalah alamata. Alamata di situ dia sebagai maf'ulun bi. Kemudian al-asliyata adalah dia sebagai na'at yang mana man'utnya adalah alamah, karena na'at sifat pasti ada yang disifati. Wa tusamma al-alamatul ukhra alamatin nasbi al-far'iyata. Dan sama irobnya. Kemudian artinya, dan dinamakan fathah sebagai tanda nasab yang asli. Fathah adalah tanda nasab yang asli, sehingga asal harokat nasab pada sebuah isim itu adalah asalnya dengan fathah, bukan ya, dan juga bukan dengan alif, dan juga bukan dengan kasroh. Wa tusammal alamatil ukhra wa tusammal alamatul ukhra alamatin nas alamatin nasbi alfar'iyata, dan dinamakan tanda-tanda yang lain yaitu tanda nasab dengan ya nanti, tanda nasab dengan kasrah, tanda nasab dengan alif, maka itulah yang dinamakan sebagai tanda nasab yang cabang daripada aslinya. Sing alamatin nasbi al-far'iyata, al-far'iyata di situ adalah sebagai na'at yang mana man'utnya adalah alamati, alamati mansub sebagai maf'ulun bi tanda nasab dengan kasrah karena jamak mu'anas salim sebagaimana yang kita baca tadi. Kemudian al-far'iyata di situ mansub karena dia sebagai na'at, sehingga apabila yang disifati itu adalah isim yang tidak berakal, maka boleh mansub sifatnya adalah mu'anas yang mufrad. Itu malhudah. Kemudian yang kedua, yunsabul ismu al-mu'tallul akhiru bil alif. Misal Fata Mustafa, dinasab isim mu'tal akhir dengan alif seperti Fata dan Mustafa dan semua isim yang mu'tal akhir dengan alif, sehingga di sana ada harokat yang muqaddarah tiga-tiganya. Tatkala dia itu marfu, tanda rafanya dengan domah muqaddarah, dan tatkala dia itu nasab, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, dan tatkala majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kapan? Yang pertama terjadi pada setiap isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Sehingga setiap isim yang bersambung dengan ya mutakallim, maka harokatnya adalah muqaddarah tiga-tiganya. Tatkala rofa berarti dengan rofa muqaddarah, tatka dengan domah muqaddarah, seperti contoh hadza kitabi, kalimat kitabi di situ adalah marfu sebagai mukhabar daripada hadza yang mana dia adalah tandanya dengan domah muqaddarah karena bersambung dengan ya mutakallim. Dan tatkala mansub maka dengan fathah muqaddarah, seperti contoh akhadtu kitabi, kalimat kitabi di situ adalah mansub sebagai maf'ulun bi, tanda nasabnya dengan domah dengan fathah muqaddarah karena dia bersambung dengan ya mutakallim li ta'adzur. Kemudian tatkala jar maka jarnya dengan kasrah muqaddarah. Begitu juga yang kedua, isim yang diakhir dengan alif, yaitu isim maksur. Setiap isim maksur adalah tatkala menduduki isim yang marfu, maka tandanya dengan dhammah muqaddarah. Seperti contoh, ja'a al-fata. Kalimat al-fata di situ adalah isim yang marfu. Sebagai fa'il dari fi'il ja'a, tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah, karena fi isim yang mu'tal akhir, istilah yang kita kenal dengan isim yang maksur. Begitu juga tatkala mansub, tandanya dengan fathah muqaddarah. Dorobtu Mustafa. Kalimat Mustafa di situ mansub, karena sebagai maf'ulun bih dari fi'il dorobtu. Kemudian Mustafa, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, karena dia adalah isim yang maksur. Begitu juga majrur. Tatkala majrur, dia adalah dengan kasrah muqaddarah, karena isim yang maksur. Nanti kulusai. Kemudian bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah muqaddarah, ala akhirihi, di atas akhirnya, li ta'adduri nutqiha, dengan sebab karena dia adalah tidak bisa li ta'adur, karena udur tidak bisa disebutkan atau tidak bisa diucapkan. Sehingga tatkala kalimat al-fata menduduki isim yang mansub, ataupun Mustafa menduduki kedudukan isim yang mansub, maka tandanya dengan fathah muqaddarah, karena dia adalah isim yang mufrad. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-60. Itu yang pertama. Yang kedua, tsaniyan, halatun nasbil ismi. Kemudian halatun nasbil ismi, tanda keadaan-keadaan nasab yang isim. Siapakah isim yang dinasab? Berkata mu'alif, yakunul ismu mansuban fi ihda asrata halatan, wahia isim itu bisa dikatakan mansub fi ihda asrata halatan, terjadi pada 11 keadaan. Wahia, dan dia adalah yang pertama, khobaru kana. Sehingga khobar kana adalah mansub, seperti dalam contoh tadi, kana allaibuna mutanafisina. Kalimat mutanafisina mansub karena dia sebagai khobarnya kana. Kemudian yang kedua, ismu inna, isimnya inna. Seperti contoh, inna muhammadan qaimun. Kalimat muhammadan mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad, karena sebagai isimnya inna. Kemudian yang ketiga, al-maf'ulu bih, maf'ulun bih, objek, yaitu contohnya dorabtu zaidan. Kalimat zaidan mansub karena sebagai maf'ulun bih, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Kemudian yang keempat, al-maf'ulul mutlak. Maf'ul mutlak adalah fungsi daripada maf'ul yang isim yang mansub, yang mana fungsinya adalah sebagai penguat. Seperti contoh nanti, dorabtu dorbatan. Ya, dorabtu zaidan dorbatan. Sehingga kalimat dorbatan dihitu mansub sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kelima, al-maf'ulu li'ajli. Maf'ul li'ajli adalah isim yang mansub karena sebab. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Kalimat khasyata di situ mansub karena sebagai maf'ulun li'ajlihi. Kemudian yang keenam, al-maf'ulu ma'ah. Itu termasuk isim yang mansub, seperti contoh, sirtu wan nila. Dan kalimat nila adalah mansub karena di situ sebagai maf'ulun ma'ah. Kemudian ketujuh, al-maf'ulu fi. Ingat, maf'ulu fih dengan maf'ulun bih itu beda. Kalau maf'ulun bih itu adalah isim yang mansub yang dikenai pekerjaan, Tetapi kalau maf'ulun fihi adalah isim yang mansub yang menunjukkan waktu ataupun tempat. Sehingga di situ dorofuz zaman wal makan, istilah yang kita kenal dengan dorof. Seperti contoh, al hadiqatu amamal manzil. Kalimat amama mansub karena sebagai maf'ulun fi ataupun dorof, yang mana dinamakan sebagai dorof makan ataupun dorof zaman. Jitu yaumal jum'ah. Kalimat yauma mansub bukan sebagai maf'ulun bih tapi sebagai maf'ulun fi dorof karena menunjukkan zaman. Kemudian yang kedelapan, al-halu. Nanti isim yang dinasab adalah namanya hal. Seperti contoh, jitu mutabassiman atau ja'a Muhammadun raqiban. Kalimat mutabassiman dan raqiban adalah mansub nanti sebagai hal karena memberikan sebuah keterangan kepada fa'il ataupun kepada maf'ul bih tatkala terjadinya sebuah perbuatan. Sehingga kalimat raqiban dan mutabassiman isim yang mansub karena sebagai hal. Kemudian al-mustasna. Al-mustasna pengecualian, yaitu isim yang jatuh setelah huruf illah atau teman-temannya. Seperti contoh, ja'a ar-rijalu illa zaidan. Dan kalimat zaidan di situ sebagai mustasna mansub karena jatuh setelah illah. Kemudian yang ke-10, al-munada. Al-munada adalah isim yang jatuh setelah adawatun nida. Itu satu keharusan. Yang namanya munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida, yaitu huruf panggilan. Di antaranya ya, ai, dan a, dan ila akhirihi. Seperti contoh, ya talian jabalan. Kalimat talian adalah mansub karena sebagai al-munada. Kemudian ke-10, at-tamyiz. Nanti tamyiz mansub. Tamyiz mansub, dia adalah isim yang jatuh setelah timbangan, bilangan, dan seterusnya. Seperti contoh nanti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni ra'aitu ahada athara kaukaban. Kalimat kaukaban di situ adalah sebagai tamyiz, isim yang mansub karena jatuh setelah bilangan 11. 6. Kemudian itu beberapa keadaan isim-isim yang mansub ada 11, kemudian ditambah 4 menjadi 15, yaitu kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabian li ismin mansubin. Yang demikian itu juga isim bisa kita baca sebagai isim yang mansub apabila dia mengikuti kepada isim yang dimansub, yaitu mencakup na'at, atof, taukid, dan badal. Nanti dia adalah membentuk isim-isim yang dimansub karena mengikuti isim-isim yang dinasab. Kemudian ya Rab, untuk yakunul ismu mansuban fi ihda asrata halatan wahya. Yakunu al ismu, yakunu adalah fi'il mudhari yang marfu karena tidak kemasukan amil nasab ataupun amil yang menjazmkan. Yakunu tanda rafanya dengan domah karena dia bukan af'alul khamsah. Kalimat af'alul khamsah adalah setiap fi'il yang bersambung dengan aliful isnain, ya mukhatabah, ya mukhatabah, dan wawul jamaah. Ternyata yakunu tandanya dengan domah karena dia bukan af'alul khamsah. Al-ismu marfu sebagai isimnya kana, mansuban mansub sebagai khobarnya kana. Fi ihda asrata, perhatikan kalimat ihda asrata, fi mahalli jarrin kana isim yang mabni. A'dadul muraqabah. A'dadul muraqabah adalah isim yang mabni yang hitungan 11 sampai dengan 19 itulah isim yang mabni, kecuali kalimat 12 yang duanya yang mu'rad. Sehingga kalimat fi ihda asrata fi mahali jarrin kana masbuqatan bi harfi jar yaitu fi, dia isim yang mabni. Halatan mansub sebagai tamyiz karena dia jatuh setelah bilangan 11 sampai dengan 99, maka adalah tamyiznya mufrad yang mansub. Sehingga kita baca fi ihda asrata halatan. Kemudian kita masuki pelajaran baru. Khabaru kana, isim yang dinasab, yang pertama adalah khabar kana. Pengertiannya yang pertama, khabaru kana huwa kullu khabarin limubtada'in tadkhulu 'alaihi kana aw ihda akhwatiha. Khabar kana dia adalah setiap khabar untuk mubtada yang masuk kepada mubtada tadi kana dan saudara-saudaranya, kana atau salah satu di antara saudara-saudaranya kana. Itu baik itu nanti laisa, baik itu mazala, baik itu soro, baik itu mafatiha wa ila akhirih, yang jelas kana dan saudara-saudaranya. Misal kanal muallimu hadiran, hadiran khabaru kana mansubun bil fathah li'annahu ismun mufradun. Hadiran adalah dia sebagai khabar kana mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim yang mufrad. Jangan lupa, adalah isim yang mufrad, tanda nasabnya dengan fathah, seperti dalam contoh kanal muallimu hadiran, adalah pengajar itu hadir. Al muallimu marfu sebagai isimnya kana, dan kana adalah merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sehingga hadiran dikatakan sebagai khobar kana karena isim yang mansub. Kemudian khobaru kana huwa, khobaru kana khobaru marfu sebagai mubtada, kana fi mahali jarin mudafun ilai, karena kana adalah fiil yang mana tidak mungkin dia mudaf kepada isim, maka khobaru kana yang dimaksud disini adalah kalimat kana. Sehingga kana fi mahali jarin mudafun ilai, jumlah yang punya irob. Huwa, kalimat huwa yang pertama domirul fasil, berarti la mahalla laha min i'rab. Kemudian kullu marfu sebagai khobar daripada khobar, sehingga kullu marfu sebagai khobar dari mubtada khobaru kana. Khobarin majrur mudafun ilai li mubtada'in, mubtada'in adalah majrur karena didaul dan huruf jar yaitu lam. Tadkhulu 'alaihi kana, perhatikan kalimat kana fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il tadkhulu, dan tadkhulu adalah jumlah fi'liyah yang mana dia butuh kepada fa'il, maka fa'ilnya di situ adalah kana. Au ihda au harfu atfin, ihda marfu tanda rafanya dengan domah muqaddarah karena dia isim yang maksur. Mu'annas ihda, muzakalnya adalah ahadun, dan maka mu'annasnya adalah ihda. Sehingga ihda adalah marfu tanda rafanya dengan domah muqaddarah karena dia isim yang maksur dan ataf kepada kana. Akhwatiha, akhwatiha majrur karena mudafun ilai. Kemudian jumlah tadkhulu 'alaihi kana aw ihda akhwatiha, tadkhulu jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin sebagai na'at kepada limubtada'in, karena untuk na'at Ada tiga. Yang pertama isim dohir, yang kedua jumlah, dan sibhul jumlah. Kemudian jumlah, jumlah dan sibhul jumlah. Fala yakunu na'tan illa idaka naman utuha nakirotan. Jumlah itu dialah tidak jadi sebagai na'at kecuali apabila man'utnya itu dalam bentuk isim yang nakiroh. Sekarang antum perhatikan kalimat limubtada'in. Di situ adalah dalam bentuk isim yang nakiroh. Dan jatuh setelah nakiroh itu adalah bentuk jumlah. Fi'liyah tadkhulu. Maka tadkhulu jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin sebagai na'at dari limubtada. Sehingga man'utnya adalah limubtada'in. Sehingga artinya khobar kana dia adalah setiap khobar untuk mubtada yang masuk kepadanya. Alaihi hi domir kembali kepada mubtada. Yang masuk kepada mubtada kana dan salah satu saudara atau salah satu di antara saudara-saudaranya. Contoh tadi kanal muallimu hadiron itu kana. Kemudian contoh yang kedua. Asbahal ilmu muntashiron. Asbaha saudaranya kana. Al ilmu marfu sebagai isimnya asbaha atau isimnya kana. Sahihnya di sini adalah muntasiron mansub. Muntasiron khobaru asbaha. Muntasiron dia adalah khobarnya asbaha mansubun bil fathah. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Ataupun kalau umpamanya menjadi isim yang mustana ataupun jamak silahkan. Yang jelas harus disesuaikan dengan tanda pada isim yang mustana dan harus disesuaikan dengan tanda pada isim yang jamak. Sahihnya di situ muntasiran mansub sebagai khobarnya kana. Dallal quddatu adilina. Dallal quddatu adilina. Adilina khabaru dalla mansubun bil ya'i li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dallal quddatu pada waktu siang al quddat para hakim itu adilina berbuat adil. Sahihnya adilin khobaru dolla. Dia khobarnya dolla karena dolla adalah sebagai saudaranya kana yang mana amalnya adalah sama merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Sehingga dolla adilina mansub tanda nasobnya dengan ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Itu khobarnya kana. Ataupun contoh yang lainnya asbaha al asjaru mutmiratin. Ya, asbahat al asjaru mutmiratin. Pada waktu pagi pohon-pohon itu berbuah. Jadi kalimat mutmiratin mansub. Tanda nasabnya dengan kasroh kana isim yang jamak mu'anas salim. Itu khabar kana. Kemudian yang kedua, kaidah selanjutnya. Yakunu khabaru kana. Khabar kana bisa berupa alif. Imma isman dohiron. Isim dohir kama fil amsilatis sabiqah. Sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Seperti kanal muallimu hadiron. Hadir adalah isim dohir. Kemudian asbahal al ilmu muntashiron. Muntashiron adalah isim dohir. Kemudian dalal quddatu adilina. Adilina adalah isim dohir. Nanti semuanya bisa. Yang ba au sibha jumlatin atau sibhul jumlah. Dorfun au jarun wa majrurun. Sibhul jumlah adalah sebuah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur ataupun dorof dan majrurnya. Seperti contoh asbahad dillu fawqal azhari. faqal azhar sibhu jumlatin min dorfin wa mudafin ilaihi khobaru asbaha. Sehingga asbaha dillu, ad-dillu marfu sebagai isimnya asbaha, tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad. Fauqa, fauqa mansub sebagai maf'ulun fi ataupun dorof. Kemudian al-azhari majrur mudafun ilai. Kemudian sibhul jumlah faqa azhar khobarnya asbaha fi mahalli raf'in sebagai fi mahalli nasbin sebagai khobar daripada asbaha. Karena asbaha adalah isim atau amalannya merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dan tatkala khobar dari bentuk jumlah ataupun sibul jumlah, maka fi mahalli nasbin. Kemudian contoh selanjutnya, adhas samaku fi sibekati sahihnya, sehingga artinya tadi asbahadillu faqal azhari. Pada waktu pagi, naungan itu faqal azhar di atas bunga. Kemudian contoh selanjutnya, adhas samaku fi sibekah. Fi sibekah jarun wa majrurun khobaru adha fi mahali nasbin. Adhas samaku, as-samaku marfu sebagai khobarnya, sebagai isimnya adha, yang mana adha adalah saudaranya kana. Fi sibekah, as-sibekah jar dan majrur. Kemudian jar dan majrur iramnya fi mahalin nasbin sebagai khobar daripada adha. Itu diantara beberapa contoh khobar dari bentuk sibuhul jumlah atau nanti jumlahnya.